Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wa taqullaha alladhi tasaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna khairal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Amma ba'd. Alhamdulillah pada kesempatan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan pada kita untuk meneruskan pembacaan kitab insyaallah. Yang pertama adalah kitab tauhid dan yang kedua al-kabair yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Dan kita akan masuk di bab yang ketujuh. Yani bab maja'a fi ruqa wa tama'in. Bab yang menjelaskan tentang ruqyah dan tamimah. Sebelumnya disebutkan di bab yang ke-6 dari bentuk-bentuk kesyirikan. Bahkan beliau menyebutkan yani minasyirki, termasuk dari kesyirikan. Lafzul hilqah wal khayt wa nahwihima, yakni memakai gelang-gelang, demikian juga tali-tali atau yang semisalnya li raf'il balak, untuk mengangkat balak, demikian juga untuk daf'ihi, untuk menghalangi, untuk menangkalnya. Ini termasuk bentuk kesyirikan, memakai gelang-gelang, demikian juga tali-tali yang diikatkan untuk menolak balak, ini menangkal atau untuk menghalangi. Maka seperti ini termasuk dari kesyirikan. Setelah sebelumnya disebutkan di pertemuan-pertemuan sebelumnya tentang keutamaan tauhid, di antaranya bisa menghapuskan dosa seseorang, demikian juga di antara mereka bisa masuk surga tanpa perhitungan, demikian juga tidak disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga yakni untuk kita berhati-hati. Yakni berhati-hati dari terjatuh kepada kesyirikan. Untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari perbuatan kesyirikan sebagaimana dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Demikian juga untuk kemudian setelah mengetahui keutamaan, demikian juga bahaya dari kesyirikan. Ini keutamaan tauhid dan bahaya kesyirikan untuk kita berdakwah, mengajak manusia sebagai bentuk ini melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga sebagai bentuk untuk kita mencintai mereka sebagaimana kita mencintai kebaikan pada diri kita. Kemudian disebutkan oleh beliau dari bentuk-bentuk perbuatan syirik. Di antaranya yang kemarin kita sebutkan pada pertemuan telah lewat, memakai gelang-gelang, demikian juga tali-tali yang biasa kita perhatikan sebagian kaum muslimin menisbahkan dirinya kepada kaum muslimin, memakai jimat-jimat, ya, tangkal-tangkal, demikian juga tali-tali atau yang semisalnya, yang itu adalah perbuatan kesyirikan. Berikutnya adalah hampir mirip dari bab yang sebelumnya, maja'a fi ruqa wa tama'in. Apa yang datang tentang permasalahan ruqyah, bacaan-bacaan, demikian juga tama'in, sesuatu yang diikat, sesuatu yang diikatkan atau sesuatu yang digantungkan pada sesuatu. Di sini disebutkan oleh Syekh Utsaimin bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab tidak memberikan hukum apakah itu kesyirikan atau tidak kesyirikan, menunjukkan bahwa di situ perlu apa? Perlu tafsir atau perincian. Adapun sebelumnya, yakni beliau menjazmkan, memastikan bahwa itu adalah kesyirikan. Dari apa? Dari gelang-gelang, demikian juga tali-tali yang dia itu digunakan untuk menangkal bala atau untuk mengangkat bala atau penyakit atau musibah atau yang semisalnya. Adapun di sini beliau tidak memberikan hukum secara pasti karena ada banyak kemungkinan. Sebutkan di sini dalam Qaul Mufid oleh Syekh Utsaimin rahimahullah taala di halaman 194, Lam yadhkur al-mu'allif anna hadzal bab min asy-syirk. Tidak menyebutkan penulis, yakni Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, bahwa ini, yang di dalam bab ini, itu termasuk kesyirikan. Tidak. Li'anal hukma fihi yakhtalif an hukmi labsil hilqah wal khayt. Karena hukum dalam permasalahan ini berbeda dengan hukum yang telah lewat tentang masalah gelang-gelang, demikian juga yakni tali-tali atau semisalnya. Walihada jazimal mu'allif fil babil awal anha min asyirik bidun istisna. Oleh karena itu beliau menuliskan di bab sebelumnya bahwa itu adalah syirik, tidak ada perincian, tidak ada kemudian pengecualian. Amma hadzal bab, ada pun bab ini, falam yadhkur annaha syirkun, tidak menyebutkan beliau dalam bab ini bahwa itu adalah syirik. Li'anna minar ruqa, karena di antara ruqyah, bacaan-bacaan, ya, bacaan-bacaan Al-Qur'an, demikian juga yang semisalnya, ya, yang di situ ada tergantung apa yang dibacakan. Tentang masalah ruqyah ini, malaysa bisyirkin, yang tidak merupakan bentuk kesyirikan, bahkan termasuk bentuk seseorang bantu saudaranya atau bahkan dirinya ingin mengobati diri dia sendiri, mengobati dengan membaca-baca, dengan zikir-zikir yang disyariatkan. Oleh karena itu wa hadza qala, oleh karena itu beliau menyebutkan di dalam bab ini sebagaimana tadi disebutkan. Ini apa yang datang tentang masalah ruqyah dan tama'in. Kemudian beliau bicarakan tentang asal kata ar-ruqa yang kita sudah mungkin mengenal sekarang ini, mulai merebak tentang pengobatan ruqyah, ya, ruqyah. Disebutkan oleh beliau ar-ruqa itu adalah jam'u ruqyah, jamak dari kalimat ruqyah. Wahyal qira'ah, yaitu maknanya adalah pembacaan, bacaan. Jadi ruqyah itu artinya bacaan. Adapun yang dengan hamzah, ini dengan qaf, ruqyah. Adapun dengan hamzah, ruqyah. Itu biasanya kita juga mendengar kalau berkaitan mau masuk bulan Ramadan atau mungkin mau masuk Idul Fitri atau Idul Adha, maka di situ kita sering mendengar kalimat ruqyah dengan hamzah, yakni melihat. Melihat hilal, melihat bulan. Sudah masuk bulan baru atau belum? Ya, ini demikian. Adapun di sini dengan ruqyah dengan qaf. Maknanya adalah bacaan. Fa yuqal raqa alaih bil alif minal qiraah, yakni membacakan untuk dia. Ini demikian. Ini dari kalimat qiraah. Ini ruqa atau ruqyah. Jadi kalimat itu. Raqa yarqi, misalnya seperti itu. Adapun kalau dengan ya raqiya, lain lagi. Raqiya yarqa, raqyan, maka seperti ini, seperti wazan kalau di dalam sharaf itu alima ya'lamu. Maka seperti ini maknanya sauda, naik. As-su'ud, as-su'ud, yakni naik. Ya, jadi demikian kalau secara perincian mereka mempelajari tentang masalah bahasa seperti itu. Yang kita bicarakan sekarang dengan qaf. Ar-ruqa, yakni ruqyah, maknanya adalah bacaan. Bacaan-bacaan, ya. Entah itu dari Al-Qur'an, bacaan Al-Fatihah, atau mungkin dari surat Al-Baqarah dan semisalnya. Atau mungkin dengan zikir Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, mengulang-ulang zikir isfi anta syafi la syifani la syifa'uk, ya. Adhibil bas anta syafi la syifani la syifa'uk, syifa'an la yugadir saqama, ya, doa-doa seperti itu. Atau doa-doa yang tidak ada unsur kesyirikan, yaitu ruqyah. Adapun at-tama'im, ya, itu sudah lewat pembahasannya, ya. Ini tamimah, jam'u tamimah. Tama'im itu adalah jamak dari tamimah. Kenapa dinamakan tamimah? Tamimah itu penyempurna. Li'annahum yarawna annahu yatimu biha daf'al ain. Mereka beranggapan bahwa tamimah ini menyempurnakan untuk menghalangi ain, pandangan mata, yang di situ ada unsur hasad. Ya, seperti itu. Jadi dikatakan tamimah karena dia menyempurnakan untuk apa? Menyempurnakan untuk menghalangi masuknya bahaya. Itu dari kalimat seperti tamimah. Tapi yang sering kita pernah sebutkan, ya, ini suatu yang dia itu diikatkan, digantungkan pada suatu, itu tamimah. Di sini kenapa tidak dipastikan, ya, ini itu adalah syirik atau tidak? Karena secara umum nanti akan dijelaskan juga bahwa ruqyah itu ada yang dia itu dari bacaan-bacaan yang disyariatkan, ya. Ada juga dari bacaan-bacaan yang di situ kadang tidak dipahami maknanya. bahkan sengaja itu muncul dari tukang-tukang sihir. Oleh karena itu terjadi perincian, kalau seperti itu maka haram. Demikian juga tama'in, nanti akan disebutkan bahwa di situ ada perselisihan para ulama, walaupun yang benar adalah haram, ya. Walaupun saya mengatakan tidak sampai kemudian kita katakan seperti itu. Yaitu apabila yang digantungkan itu, tamimah ini, itu adalah berupa ayat-ayat Al-Quran yang ditulis. Karena terjadi khilaf di situ, ada di antara para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, ya, seperti di antaranya Aisyah radhiyallahu anha dan nanti disebutkan yang lain, mengatakan boleh. Umpamanya kertas ditulis dengan bacaan Quran, ayat kursi dan sebagainya, kemudian diikatkan, digantungkan di leher bayi atau di leher anak kecil dan semisalnya. Ya, seperti itu. Dengan anggapan itu termasuk dari apa? Bentuk pengobatan. Wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifa, ya, wa rahmatul mu'minin. Kami turunkan dari Al-Qur'an itu yang ada obat. Demikian juga rahmat untuk orang-orang yang beriman, untuk orang-orang yang Islam. Berarti masuk di situ pengobatan, entah dengan dibacakan atau mungkin entah dengan yakni ditulis kemudian digantungkan, yang maksudnya adalah untuk mengobati atau yang semisalnya. Ini mengambil dari makna yang umum. Oleh karena itu, karena terjadi perselisihan masalah itu, maka tidak dipastikan apakah itu syirik atau tidak. Walaupun kita sebagaimana nanti akan dijelaskan bahwa lebih bagus tentang masalah menggantungkan sesuatu yang di situ ada ayat-ayat Al-Qur'an dan sebagainya untuk mengobati atau untuk menangkal adalah ditinggalkan dengan sebab-sebab yang nanti akan disebutkan. Ini demikian. Ya, ini ada pun tamimah di sini, sesuatu yang digantungkan, maka lebih bagus untuk kemudian kita meninggalkannya secara umum. Kemudian beliau menyebutkan di sini hadis yang pertama fi sahih, disebutkan dalam sahih ini sahih Bukhari, demikian juga sahih Muslim, an Abi Bashir Al-Ansari radhiyallahu anhu, disebutkan dalam Fathul Majid, ya, ini dengan fathah awalnya, ini Bashir. Kila, sebagian mengatakan ismuhu Qais bin Ubaid, namanya sahabat ini Qais bin Ubaid. Qalahu Ibnu Sa'ad, Ibnu Sa'ad mengatakan namanya itu. Adapun Ibnu Abdul Bar, beliau mengatakan la yuqaf lahu ism, sahih, tidak diketahui tentang nama dia yang benar itu siapa. Wa huwa sahabi Syahid al-Khandaq, beliau seorang sahabat yang mengikuti perang Khandaq. Wa mata ba'da sittin, dan beliau meninggal setelah yakni 60. Disebutkan yakni sebagian mengatakan bahwa dia meninggal jawazal mi'ah, ini melebihi 100 tahun. An Abi Bashir Al-Ansari radhiyallahu anhu. An Abi Bashir Al-Ansari radhiyallahu anhu annahu kana ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fi ba'di asfarihi, di sebagian safar-safar Nabi sallallahu alaihi wasallam, berpergian beliau berpergian yakni untuk berperang biasanya. Dan sahabat ini mengikuti Nabi waktu itu. Farsalah Rasulan, kemudian Nabi mengutus seorang Rasul. Sebagaimana dalam hadis-hadis yang lain, seperti ketika diharamkan tentang Al-Humur Ahliyah, tentang keledai yang dia itu dipelihara di rumah-rumah. Asalnya mereka para sahabat dulu memakannya, ya, keledai-keledai. Maka kemudian disebutkan Nabi SAW mengutus orang untuk mengumumkan bahwa itu adalah haram. Ya, ini keledai. Kita jumpai dulu banyak di Yaman dan semisalnya keledai. Adapun keledai yang dia itu liar boleh. Oleh karena itu sebagian orang yang dia mungkin punya sifat yang jelek mengatakan bahwa ini keledai liar, padahal itu keledai yang biasa dipelihara di rumah. Adapun di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus utusan. Ala yaqayanna fi raqabah ba'irin. Ini mengumumkan Nabi sallallahu alaihi wasallam agar mereka para sahabat mendengar mengetahuinya untuk tidak menyisakan. Nah, yaqayanna di sini dengan bahkan dengan nun sakilah. Ya, nun yang dia itu musyaddadah bertasydid, menunjukkan benar-benar larangan ini. Untuk tidak menyisakan Fi raqabah ba'ir, di leher-leher ba'ir, unta-unta. Kila ada, ya ini ikatan-ikatan, sesuatu yang diikatkan ya di leher-leher. Bahkan kita perhatikan di kambing-kambing ya atau yang sebagainya. Adapun kalau untuk mengikat tidak masalah, ini yang dia gunakan untuk apa? Untuk menangkal bahaya dan semisalnya. Di sini Nabi memerintahkan untuk tidak menyisakan di leher-leher unta itu kiladah, ikatan-ikatan min watar. Sebutkan di Fathul Majid, al-watar bi fathataini wahidu autar. Ini salah satu dari autar kaus, tali kaus. Kaus itu adalah panah. Ya, kalau kita lihat busur panah ya, busur panah itu, maka dia apa? Talinya itu biasanya diambil dari bahan yang kuat. Disebutkan di antaranya dari apa? Kalau kita lihat di kambing itu dia mempunyai kayak urat yang kuat. Atau yang semisalnya itu nanti diambil. Ya, kemudian diletakkan di kaus ini, di busur panah. Kalau sekarang mungkin ada bahan-bahan yang lain ya, entah mungkin karet atau yang semisalnya yang dia itu agak kuat. Ya demikian. Dan seperti itu sudah digunakan sejaman dulu. Karena kebutuhan mereka membuat anak-anak panah, ya busur-busur panah, kemudian dicari di situ bahan yang kuat. Berarti sejenis apa? Jenis tali yang kuat. Di sini kiladah min watar. Yani ikatan-ikatan dari tali-tali. Au kiladah atau ikatan-ikatan. Ilat kutiat kecuali dipotong. Tidak boleh. Tidak boleh ada lagi kemudian tali-tali yang diikatkan di leher-leher binatang dengan anggapan bahwa hal tersebut bisa menghalangi musibah atau bahaya. Dari sinilah maka dimasukkan hadis ini dalam pembahasan ini. Tidak boleh untuk kemudian ada ikatan-ikatan atau tali-tali yang diletakkan di leher-leher binatang. Kemudian beliau menyebutkan hadis berikutnya. Hadis ini disebutkan oleh Syekh Al-Albani dalam Shahihah. Ya, di sini adalah Shahih, disebutkan dalam Shahih Musnad juga. Wa Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, "Inna ruba wa tama'im wa tiwalah syirkun." Sesungguhnya ar-ruba jamak dari ruqyah, bacaan-bacaan. Tentu saja kita menggiring kepada mana apa? Kepada makna ruqyah yang dia itu haram. Wa tama'im. Demikian juga ikatan-ikatan tadi yang digantungkan, sesuatu yang digantungkan. Wa tiwalah. Tiwalah adalah sesuatu yang dibuat agar seorang laki-laki itu mencintai istrinya atau sebaliknya. Kalau istilah kita pelet ya, seperti itu. Ini membuat orang suka. Walaupun sebagian orang anak-anak muda itu ada yang mengatakan ya istilah mereka pelet ninja, istilahnya itu maksudnya apa? Motor-motor yang bagus itu. Motor ninja itu membuat perempuan suka karena dunianya. Istilah mereka seperti itu. Adapun yang dimaksud di sini adalah ya ini pelet-pelet yang menggunakan apa? Menggunakan ilmu-ilmu sihir. Ya, menggunakan ilmu-ilmu sihir. Ya, demikian. Ya, ini di sini maksudnya adalah at-tiwalah. Tiwalah tadi yang digunakan untuk membuat orang itu saling mencintai. Syirkun, ya ini termasuk dari kesyirikan. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud, bukan oleh Imam Ahmad, demikian juga Imam Abu Dawud. Allah Ta'ala. Kemudian beliau menjelaskan ar-ruqa, ini ruqa, ini ruqyah itu, ya latitu sama al-azain. Itulah yang diberi nama dengan istilah yang lain al-azain. Ya, demikian. Istilah mereka ya menyebutkan dengan azain. Ini istilah mereka orang-orang Arab. Wa khassa minha ad-dalil. Dan ruqyah ini, adapun di sini kan Nabi menyebutkan ya, hadis telah lewat. Hadis untuk maksud ini bahwa ruqyah demikian juga tamimah, bahwa demikian juga tiwalah itu syirik. Ya seakan-akan itu umum. Masuk di situ ruqyah segala sesuatu. Kemudian jelaskan di sini. Dan dikhususkan dari ruqyah ini dalil yang ada, yang lainnya. Makola minasyirik, yang kosong dari kesyirikan, maka itu boleh. Kesyirikan, yakni ruqyah di situ ada kesyirikan, maka itu haram. Adapun ruqyah yang tidak ada unsur kesyirikan, maka itu diperbolehkan. Berarti ruqyah yang tadi disebutkan dalam hadis Abdullah bin Mas'ud itu adalah ruqyah yang di situ ada unsur kesyirikan. Faqad rakhasa bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau memberikan rukhsah, keringanan, minal ain wal hummah. Dari apa? Dari ain, pandangan mata yang membuat hancur, seperti karena hasad, hasad dan sebagainya. Wal hummah, hummah ya ini samul akrab, racun atau bisa ya dari akrab, dari kalajengking. Bisanya demikian juga ya ini racunnya dari gigitan kalajengking atau yang semisalnya binatang-binatang yang mempunyai racun. Ya, demikian. Di situ ada hadis telah lewat, hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, ketika kita membahas tentang orang-orang yang dia itu benar-benar melaksanakan tauhid, maka mereka masuk surga, tidak ada hisab, tidak ada adab. Disebutkan di situ bahwa ada seorang tabi'in menyebutkan hadis bahwa dia mendengar Sya'bi mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, boleh ruqyah karena apa? Karena ini, karena ain, demikian juga hummah. Karena pandangan mata, demikian juga karena hummah. Karena gigitan kalajengking atau yang semisalnya. Berarti itu boleh. Ruqyah seperti itu boleh. Walaupun kemudian disebutkan hadis Abdul bin Abbas radhiyallahu anhu bahwa tidak sepantasnya, atau kalau seorang mendapatkan keutamaan tidak meminta ruqyah. Tidak meminta ruqyah, termasuk dari 70 ribu orang yang mendapatkan keutamaan telah lewat. Wa tama'im, sekarang tama'im, apa itu? Syai'un yu'allab 'alal aulad, sesuatu yang digantungkan di anak-anak. Di desa-desa masih kita perhatikan itu. Yang dilihat di lehernya itu ada gantungan-gantungan yang diikatkan. Demikian juga itu didapatkan di orang-orang Arab. Yang namanya setan, yang namanya jin itu ya banyak di Indonesia, demikian juga di Arab dan sebagainya. Oleh karena itu, sebagian mereka melawan kesirikan-kesirikan ini. Tama'im adalah bahwa sesuatu yang digantungkan di aulad, anak-anak. Yattaquna bil ain, menghalangi dari ain. Ain itu artinya mata, pandangan mata. Ya, nanti akan kita sebutkan sedikit walaupun pernah lewat pembahasannya. Kemudian beliau menyebutkan Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab, lakin akan tetapi idza kana al-mu'allaq min al-Qur'an, apabila yang digantungkan itu dari Al-Qur'an. Bagaimana ini? Maksudnya di kertas atau sesuatu atau kulit yang dituliskan di situ ayat Al-Qur'an, ayat kursi atau yang semisalnya. Para sahabihi ba'du salaf, sebagian salaf, siapa itu salaf kita? Para sahabat. Ya, itu yang kuat. Adapun salaf, yakni para tabi'in atau atba'ut tabi'in, maka seperti ini ditinggalkan. Dalam artian kalau tidak ada di situ bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau yang semisalnya. Ya, itu mungkin sebagian ijtihad mereka. Ya, hal-hal seperti itu banyak kita dapatkan, sebagian orang berpendapat dengan itu. Tapi di sini adalah salaf, di sini maksudnya adalah sahabat. Sebagian para sahabat memberikan rukhsah, diperbolehkan. Wa ba'du lam yurakhas fihi, sebagian lagi tidak membolehkan, dan itu yang benar. Sebutkan di Fathul Majid bahwa di antara yang memperbolehkan Baqala Ta'ifah, sebagian mengatakan yajuzu dalik, mengatakan boleh. Wa waqala Abdullah bin Amr bin As, Abdullah bin Amr bin As, ini pernah mengatakan boleh. Kemudian juga Aisyah radhiyallahu anha, sanadnya adalah sahih. Demikian juga Abu Ja'far Al-Bakir, termasuk dari Ahlul Bait Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang tabi'in yang soleh. Ya, demikian juga disebutkan bahwa itu sebagian pendapat dari Imam Ahmad rahmatullah alaih, yang mengiring kepada boleh masalah ini. Oleh karena itu tidak dipastikan tentang masalah ini. Ya, jelas di sini berarti sebagian mengatakan boleh. Yang dia itu tulisannya adalah, yang digantungkan adalah ayat Al-Qur'an. Sebagian tidak memperbolehkan. La yajuzu dzalik, yaitu siapa? Abdul bin Mas'ud. Demikian juga Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu majma'in, demikian juga Hudzaifah, Uqbah bin Amir dan yang lainnya banyak. Itu. Dan itu yang rajih, tidak boleh. Ya, itu tidak boleh. Kemudian kita baca dulu, ya. Wa ja'aluhu min al-manhi anhu, dan menjadikannya, yang mengatakan tidak boleh itu, menjadikannya termasuk perkara yang manhi anhu, yang dilarang. Menggantungkan ayat Al-Qur'an di leher-leher anak. Minhum Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, di antaranya adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Demikian juga tadi yang lainnya kita sebutkan, Abdullah bin Abbas, demikian juga Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu majma'in. Adapun tiwalah, tiwalah itu hiya syai'un yasna'unahu, sesuatu yang dibuat, ya, yang mereka buat, yas'umuna annahu yuhabbibul mar'ah, mereka menyangka sesuatu itu, tiwalah itu bisa membuat cinta atau suka perempuan ila zaujiha, kepada suaminya, wa rajul ila imra'atihi, demikian juga sebaliknya, dibuat agar apa, laki-laki itu mencintai istrinya. Ini kebalikannya, istri mencintai suami atau suami mencintai istri, atau bahkan laki-laki kepada perempuan atau sebaliknya. Tiwalah itu suatu yang dibuat seperti itu. Ini kalau kita yang mungkin ulalam pelet atau yang semisalnya, atau sebaliknya, yang buat benci juga ada juga. Itu memang ulalam dulu sebagian, ya, anak-anak SMA dulu, bahkan di teman kita dulu, bisa orang yang ngesan tidak suka menjadi suka sekali. Ya ini seperti orang gila sampai seperti itu. Ya ini suatu yang mahsus kita bisa perhatikan. Memang benar-benar terjadi seperti itu. Walaupun kalau sekarang ini mereka lebih, ya ini dengan menggunakan harta dan sebagainya, sehingga perempuan itu suka pada suami dan sebagainya. Adapun tiwalah ini, ya ini tadi menggunakan hal-hal seperti itu yang bersifat, ya ini dengan bantuan setan dan sebagainya, maka ini Nabi menyebutkan bahwa itu adalah kesyirikan. Adapun Syaikhul Utsaimin beliau memberikan contoh yang lain, yaitu wadablah khatim, khatam yusara inda zawaj, cincin, ya, yang dia itu dibeli ketika akan terjadi pernikahan. Biwad'i yudha fi yadi zawj, diletakkan di tangan suami. Wa idza alqahu zawj, kalau kemudian cincinnya itu dilemparkan, ya, qalat mar'ah, maka perempuan ini mengatakan innahu la yuhibbuha, dia tidak mencintai dia lagi. Ya, demikian. Adapun di tempat kita kadang apa, tukar cincin dan semisalnya itu. Ya, saya mau misalnya seperti itu. Di Arab juga ada seperti itu. Beliau menyebutkan di sini dengan dablah khotam, yaitu cincin. Maka ini adalah apa? Adapun tiwalah tadi, ya seperti pelet dan semisalnya dengan bantuan jin, setan dan sebagainya, itu adalah termasuk kesyirikan. Kemudian berikutnya kita selesaikan dulu matanya. Wa Abdullah bin Uqaim, dari Abdullah bin Uqaim terjadi perselisihan apakah dia sahabat atau tidak. Yang benar adalah tidak. Ya, marfu'an, terangkat. Ya, ini sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, disebutkan di Fathul Majid. Qala Bukhari, berkata Imam Bukhari tentang Abdullah bin Uqaim ini, adraka zamani Nabi, beliau mendapati zaman Nabi, wala yu'raf lahu sima, sahih, tetapi tidak diketahui bahwa dia mendengar dari Nabi dengan, ya ini dia mendengar dengan Nabi dengan benar. Tidak ada di situ yang menyebutkan bahwa dia itu mendengar dari Nabi. Cuma satu zaman saja. Dinamakan dengan tabi'in mukhadram. Tabi'in itu orang yang bertemu dengan sahabat, ya, bertemu dengan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga bertemu dengan Nabi tapi tidak pernah melihat atau tidak pernah, ya ini bertemu satu zaman saja dengan Nabi tapi tidak apa? Tidak bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau melihatnya dalam keadaan Islam. Ya, demikian. Jadi di sini ada dhaif karena dia bukan sahabat. Demikian juga disebutkan di situ ada Isa bin Abdurrahman bin Abi Layla, tidak bertemu dengan Uqaim ini. Di sini adalah dhaif. Walaupun Syekh Albani kita lihat di situ beliau menghasankan di sini hadis ini. Ya, ini bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan man ta'alaqa syai'an wukila ilaih. Barang siapa yang terikat dengan sesuatu, maka dia dipasrahkan kepadanya. Seorang yang dia itu terikat dengan sesuatu, seperti mungkin seseorang terikat dengan gaji atau yang semisalnya, atau terikat dengan majikannya dan semisalnya, maka dia diserahkan kepadanya dengan apa yang dia itu bergantung padanya. Ya, jadi sesuatu atau seseorang di sini, ya, man ta'ala qasyai'an, seorang yang dia itu bergantung kepada sesuatu, maka dia diserahkan kepada sesuatu yang dia bergantung padanya. Allah Subhanahu wa taala seakan-akan berlepas diri dari dia. Seperti tadi, orang yang dia itu memakai yakni kalung-kalung, jimat-jimat, tali-tali yang dia yakin itu bisa sebagai sebab untuk menanggulangi bala, musibah dan sebagainya, sudah dia disandarkan pada itu. disandarkan dirinya itu hatinya kepada benda tersebut. Kalau benda itu hilang, seakan-akan dia hancur sudah. Sebagaimana ya ini hadis ini, walaupun tadi kita sebutkan hadisnya adalah dhaif, walaupun Syekh Al-Albani mensahihkannya atau menghasankannya. Rawi Ahmad wa Tirmidzi, disebutkan oleh Imam Ahmad, demikian juga Imam At-Tirmidzi. Kemudian berikutnya, wa rawi Imam Ahmad, diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala, hadis ini ya asal ada dhaif, di situ ada Abdullah bin Lahiyah, Abdullah bin Lahiyah, tetapi ada penguatnya Haywah bin Shuraih, disebutkan oleh Imam Nasa'i, sehingga di sini ada sahih, disahihkan oleh Syekh Al-Albani juga. Jadi sini sahih. An Ruwaifi, dari Ruwaifi, seorang sahabat radhiyallahu anhu, qala, beliau mengatakan qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata kepadaku Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Ruwaifi, wahai Ruwaifi. Sehingga kita dapati sebagian orang memberi nama anaknya Ruwaifi. Ya, ini seorang sahabat radhiyallahu anhu. Wahai Ruwaifi, la'allal hayah satatulu bika, mungkin kehidupan itu akan panjang bagi engkau, yakni engkau akan berumur panjang. Disebutkan di Fathul Majid, fihi alamun min alami nubuwah, ini ada tanda dari tanda-tanda kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa inna ruwaifian, sesungguhnya ruwaifi ini talat hayatuhu, panjang umurnya, ternyata dia panjang umurnya. Ya, ila sanah sid wa khamsin, sampai tahun 56 Hijriah. Famata bi Barokah min amali Mesir, meninggal di tempat Barokah yang dia itu ada di Mesir. Amiran alaih, sebagai seorang amir, sebagai seorang gubernur di situ. Wahia min al Ansar, bahwa min al Ansar, beliau seorang sahabat dari Ansar. Ya, demikian. Ternyata beliau umurnya panjang juga sahabat ini. Fa'akhbirinas, maka kabarilah manusia. Yani mungkin kamu akan panjang umur, maka kabarilah manusia. Anna man aqada lihyatahu, bahwa sesungguhnya seseorang yang aqada, mengikat-ikat lihyah, jenggotnya. Ya, ini jenggotnya itu di kalau sekarang mungkin dianyam. Ya, demikian. Kalau rambut perempuan itu kan dikucir atau yang semisalnya, atau mungkin dibuat dia itu terikat-ikat. Ini barang siapa yang dia itu mengikat lihyahnya, jenggotnya, disebutkan di sini dalam Fathul Majid, Imam Al-Khattabi menjelaskan, ya bisa ditulis, kenapa mereka itu mengikat, yaitu mengikat jenggotnya ini. Ahaduhuma, ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah makanu yaf'alunahu fil harb, mereka lakukan ini di dalam peperangan. Ya, kanu yaqiduna luhahum, mereka mengikat, mengucir jenggotnya. Wadalika min zai ba'di ajin, itu adalah pakaian atau hai'at sebagian orang-orang asing. Yaftulunahu wa yaqidunaha, yani yaftulunaha wa yaqidunaha, mereka menjalinnya dan mengikatnya. Takaburan wa ujuban, disebutkan oleh Abu Sa'adat, untuk menyombongkan diri, demikian juga merasa ujub. Ini bentuk kesombongan mereka dengan menganyam atau mengucir atau mengikat jenggotnya itu. Ini oleh karena itu Nabi melarangnya. Ini yang rajih. Pendapat yang kedua, ana manahu mu'alajah asy'arah. Ya, ini untuk mengobati rambut ini. Yang ya ini mengobati jenggotnya itu. Dan ini bukan termasuk min fi'li ahli ta'nits, termasuk perbuatan orang-orang perempuan-perempuan. Ya, ini demikian supaya ya mungkin lebak atau yang semisalnya. Dan yang pertama adalah lebih tepat. Nabi melarangnya karena itu sebagai bentuk tasyabuh dengan orang-orang asing, ya, demikian juga untuk menyembuhkan diri. Oleh karena itu tidak diperbolehkan. Berikutnya, au taqallada wataron, atau ini yang menjadi syahid perhatian kita. Oleh karena itu dimasukkan dalam bab ini. Yang dia itu mengikat atau membuat ikatan-ikatan atau gantungan-gantungan wataron tadi dari tali-tali di leher-leher binatang-binatang ternak atau bahkan anak-anak mereka. Ini yang kedua. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang ini semua. Au istanja bi roji, atau istinja, yakni cebok, atau yakni membersihkan kotoran, baik kencing ataupun yakni berak, bi roji dabah, dengan kotoran dabah, dengan kotoran binatang. binatang ternak. Kotorannya itu kalau sudah mengering seperti unta itu keras itu seperti batu. Makanya tidak boleh ya membersihkan dengan itu. Sebagaimana kita ketahui bahwa bentuk istinja, buang hajat itu ceboknya itu boleh dengan air, boleh dengan batu. Dan lebih bagus adalah dengan menggunakan air karena lebih bersih. Maka kalau kemudian menggunakan batu termasuk dari tata cara yang diperbolehkan istinja ini, tetapi kalau kemudian dengan menggunakan di sini roji kotoran tidak boleh. Au idom, demikian juga idom. Idom itu adalah tulang, tulang binatang atau tulang kambing yang habis dimakan dan sebagainya, maka tidak boleh. Disebutkan di syarat di qaul mufid idom, yakni idom ma'ruf, tulang yang diketahui. Innama tabara Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berlepas diri. Kenapa? Karena itu adalah raus, kotoran itu alaf bahaim, bahaim jin. Karena itu adalah makanannya tunggangan-tunggangan jin. Ini demikian. Wal idom ta'amuhum, adapun idom tulang itu adalah makanannya jin. Bahkan disebutkan dalam hadis itu kalau kita membaca bismillah kemudian kita makan daging kambing ada tulangnya atau yang semisalnya atau ayam kemudian kita membuangnya, itu adalah makanan yang bagus untuk saudara-saudara kita jin kaum muslimin. Ya demikian. Ya ini tidak boleh karena demikian itu adalah makanan dari binatang tunggangannya jin, demikian juga kalau tulang itu adalah makanannya jin. Yajidunahu aw farma yakunu lahman. Mereka makhluk jin ini mendapati hal-hal tadi itu aufar, ya ini sangat banyak. Dia itu bentuknya menjadi lahman, menjadi daging. Jadi berubah tulangnya itu ada dagingnya. Demikian juga tadi, ya seperti apa kotoran tadi untuk makanannya, tunggangannya jin. Oleh karena itu kita tidak diperbolehkan. Fa'inna, kemudian sebutkan setelah itu, ini setelah tadi menyebutkan nasihat kepada Rawi untuk menyampaikan. Ya, ini tidak boleh mengikat jenggot, demikian juga mengikatkan tali-tali, jimat-jimat di leher-leher binatang atau semisalnya. Demikian juga istinja dengan menggunakan roji, kotoran binatang, demikian juga tulangnya. Fa'inna Muhammadan bari'un minhu, sesungguhnya Nabi Muhammad itu berlepas diri dari dia. Berlepas diri dari dia. Ya, jadi maksudnya adalah benar-benar berlepas diri, termasuk perbuatan dosa besar. Sebutkan di sini oleh Syaikhul Utsaimin, kullu dzambin qorina bil bara'ah min fa'ilihi, setiap dosa yang digabungkan dengan berlepas diri terhadap orang yang melakukannya, ya bari, berlepas diri, bahwa min kabair dzunub, termasuk dari dosa besar. Berarti ini termasuk dosa besar. Termasuk ini tadi, yakni seseorang yang dia itu melakukan tiga perkara ini termasuk dosa besar. Kemudian berikutnya, wan Sa'id bin Jubair, dari Sa'id bin Jubair, seorang tabi'in. Ya, oleh karena itu kita katakan ini bukan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, pendapat beliau. Walaupun sanadnya juga dhaif, di situ ada Laits bin Abi Sulaim. Dia itu disebutkan terguncang hafalannya, bahkan sampai derajat matruk ditinggalkan. Ini seperti itu. Dhaif ini. Qala, beliau mengatakan, "Man qata'a tamimah, barang siapa yang memutuskan tamimah, tali-tali tadi." Ya, kalau sekarang ya jimat-jimat itu. Min insan, dari seseorang, karena maka keadaannya ka'adri rokabah, seperti memerdekakan budak. Rawi Waqi', disebutkan oleh Imam Waqi', diriwayatkan oleh Waqi', tapi tadi kita sebutkan dhaif. Walahu, kemudian berikutnya, dan masih yang ditulis oleh Waqi', Waqi' gurunya Imam Syafi'i. Bagaimana Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala ketika berguru di hadapan Waqi', ya, beliau mengeluhkan hafalannya. Sakautu ila waqi min su'i hifdhi fa arsyadani ila tarki ma'asi wa akhbarani bi anna ilma nurun wa nurullah la yu'ti lil 'asi. Aku mengeluh kepada Waqi, gurunya. Ini yakni yang meriwayatkan asar ini tentang jeleknya hafalanku. Padahal kita ketahui Imam Syafi'i bagaimana hafalannya. Berguru di hadapan Imam Malik, muwatta sudah dihafal oleh Imam Syafi'i ketika masih kecil. Berguru di hadapan Malik bin Anas rahimahullah ta'ala, ya. Ternyata suatu saat beliau mengeluh karena hafalannya lemah. Lemahnya menurut beliau, yakni sampai sebagian menyebutkan bahwa syaknya ragu-ragunya Malik itu adalah itkonku, ini hafalku yang kuat, sampai seperti itu. Jadi kalau orang itu mengatakan lemah, aku merasa lemah, itulah hafalannya yang paling kuat, ya, seperti itu. Ketika hafalannya dia itu lemah, itulah aku paling kuatnya, seperti itu. Ya, sampai seperti itu. Sebagian orang yang membandingkan seperti Abdullah bin Mubarak, demikian juga yang lainnya, Sufyan ats-Tsauri. Ya, ini hafalannya itu sebagian hafalannya dengan jerih payah. Ya, sebagian itu untuk menghafalkan itu dengan jerih payah, sebagian dengan santai-santai hafal. Ya, demikian. Di sini disebutkan Imam Syafi'i boleh mengeluh kepada Waqi tentang hafalan yang lemah. Fa'arsyadani ila tarki ma'asi. Kemudian memberikan bimbingan kepadaku untuk meninggalkan maksiat. Dan dia memberikan kabar kepadaku bahwa ilmu itu adalah cahaya Allah SWT. Dan cahaya Allah tidak diberikan kepada orang yang ahli bermaksiat. Disebutkan ini adalah ucapan Imam Syafi'i di hadapan Waqi ini. Walahu, yakni apa yang ditulis oleh Waqi juga, yang diriwayatkan oleh Waqi Ibn Jarrah, Abu Malik An Ibrahim, yakni Ibrahim An-Nakhai. Qala, beliau mengatakan, Ibrahim ini termasuk dari murid-muridnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Seseorang kalau memperhatikan dalam hadis itu bisa diketahui di mana Abdullah bin Mas'ud itu meninggalnya. Oh, disebutkan dia di Irak. Berarti orang-orang yang berguru adalah orang-orang yang ada di sana. Bisa diperhatikan seperti itu. Ibrahim An-Nakhai, sebutkan Ibrahim bin Yazid An-Nakhai Al-Kufi di Kufah. Yakni di Irak. Kalau kita lihat Abdullah bin Mas'ud meninggal di situ, oh berarti dia adalah sahabat-sahabatnya Abdullah bin Mas'ud, murid-muridnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kalau beliau mengatakan kanu adalah mereka, siapa? Ya, ini para orang-orang sekitar Abdullah bin Mas'ud. Ya krahuna, mereka tidak suka. Tidak suka di sini bukan makruh, ya ini mengharamkan. Ini istilah dulu. At-tama'im kullaha, mengharamkan, tidak menyukai tamimah semuanya. Min al-Qur'an, dari Al-Qur'an, wa ghairil Qur'an, atau selain Al-Qur'an. Ini demikian. Dan itu adalah yang rajih, yang benar, tidak boleh untuk kemudian mengikatkan tulisan-tulisan yang ada tulisan Al-Qur'an kemudian diikatkan di leher-leher anak dan sebagainya. Saya menyebutkan di sini di Qaul Mufid. Di mana kita singgung juga. Walaula, ya ini sebutkan di sini oleh Walihah dan Aqul, oleh karena itu kami mengatakan al-aqrab ayyukal, yang benar adalah innahu la yubaghi, tidak pantas. Ini jawabannya. Suatu yang diikatkan ini tadi yang ada tulisan Al-Qur'an, yang benar apa? Tidak pantas. Walaupun boleh mengatakan amma ayyazila ila darajah tahrim, adapun sampai itu haram. Ini menurut Syaikh Utsaimin ya, boleh mengatakan adapun kalau kita katakan haram, umpamanya kita lihat ada seseorang, lu kenapa anakmu kamu kasih tulisan ada ayat-ayat ayat kursi di situ? Ini kan pernah dilakukan oleh Salaf Aisyah, demikian juga Abdul bin Amr bin As umpamanya radhiyallahu anhum ajma'in. Kita katakan haram itu, maka seperti ini beliau mengatakan tidak sampai terjadi itu. Ya, jadi jangan sampai kita katakan jangan, tidak boleh haram, tidak. Saya mengatakan adapun kalau kemudian sampai derajat haram, fa'ana atawaqafu fihi, beliau mengatakan tawaqquf, tidak berani mengatakan sampai haram. Ya, demikian beliau mengatakan. Lakin idza tadammana mahdhuran, tetapi kalau di situ ada unsur yang membahayakan, ya, fa'innahu yakunu mahraman, maka menjadi haram. Jadi demikian, kita katakan aku enggak berani mengatakan haram, tapi kalau di situ ternyata anak itu nanti ya masuk ke kamar mandi, ya ini tidak dijaga mamanya, atau mungkin kencingnya kena ayat Al-Qur'an tadi yang di kertasnya itu, maka kita katakan haram. Ini demikian kita katakan. Syaikh mengatakan kalau kemudian hal tersebut membuat yakni kepada sesuatu yang diharamkan, maka itu haram. Walaupun hukum asalnya kita tidak sampai mengatakan itu, umpamanya dia letakkan saja kalau bepergian umpamanya. Ya, tidak sampai masuk kamar mandi dan sebagainya. Ya. Walaupun kita katakan tidak sepantasnya memakai itu. Tidak sepantasnya memakai itu. Karena di situ ada hal-hal yang ditakutkan kepada haraman. Bisa ditulis yakni tentang mengikatkan ayat Al-Qur'an di leher-leher anak dan sebagainya, di situ ada hal yang bisa membawa sesuatu yang membahayakan atau diharamkan. Yang pertama adalah qudsiyatul Qur'an. Kemuliaan Al-Qur'an menjadi terhina. Al-Qur'an menjadi terhina. Wa dukhul baitul khala', masuk di kamar mandi. Ini yang pertama. Kemudian juga istaghnabi anil qira'ah al-masyru'ah. Merasa cukup dari membacakan. Ya, akhirnya apa? Sudah cukup, diletakkan aja di leher. Tidak perlu dibacakan Al-Fatihah atau ayat kursi atau apa ketika terjadi suatu. Akhirnya gitu. Pokoknya ketika waktu maghrib, ya kan? Kalau kita berpergian, ya anak itu dibacakan. Kita pergi pokoknya waktu maghrib. naik motor, ya kan? Karena kita ketahui dalam sahih Muslim untuk anak itu kalau sudah masuk maghrib dimasukkan ke rumah. Tapi kita ini pergi naik motor atau mungkin naik mobil, dibuka umpamanya jendelanya, umpamanya itu dibacakan di situ Mu'awwidzatan, Al-Falaq, An-Nas, demikian juga Al-Ikhlas, demikian juga Ayat Kursi dan semisalnya. Ruqyah diperbolehkan. Kalau kita cukup menggunakan tadi, tulisan-tulisan tadi, maka seperti ini meninggalkan sesuatu yang disyariatkan tadi malahan. Ya demikian. Seorang kadang kalau melakukan kebid'ahan itu terjatuh kepada apa? Terjatuh dengan meninggalkan sunnah. Ya demikian. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah farubama bala wa wasalat rutubah ila hadza al-mu'allaq. Kadang kencing anak itu akhirnya membasahi apa? Tulisan Al-Qur'an tadi. Ya demikian. Ini haram lagi juga. Jadi basah itu, dia sudah mungkin tulis dengan bagus atau mungkin di kulit dan sebagainya, dikencingi malah oleh anaknya itu. Nah, ini tidak boleh. Demikian juga yang berikutnya, lam yarid anin nabi fi syai', tidak disebutkan nabi melakukannya. Demikian juga yakni waktu itu para sahabat perhatikan nabi tidak pernah melakukannya. Ini yang membuat yakni kita mengatakan lebih bagus ditinggalkan. Ini demikian. Ini tentang masalah tadi, yakni ruqyah, demikian juga atama'in. Kemudian disebutkan di sini, yakni kita tadi sudah sebutkan bahwa ruqyah itu mujarab atau mujarab itu ketika ada seorang yang dia itu kumah, disengat oleh kalajengking atau semisalnya. Kita bacakan saja. Ada hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, di situ disebutkan mutawakkilun 'alaihi bahwa dengan baca Al-Fatihah dengan yakin saja insyaallah bisa di situ menyembuhkan. Demikian juga ain. Ya, ruqyah itu dia mujarab, yakni memang kadang-kadang bisa dia itu menyembuhkan karena tadi disengat atau yang dia itu apa? Karena ain, pandangan. Mungkin kita pernah ya kena disengat, kita sudah rasakan disengat oleh kalajengking dan sebagainya. Sebagian jenis tidak bahaya. Ya kita bacakan saja, atau mungkin sebagian memang tidak terlalu membahayakan. Di antara pengobatannya adalah ini dengan dibacakan Al-Fatihah atau yang semisalnya. Adapun ain disebutkan di sini di bab sebelumnya di 106. Apa yang kita lakukan umpamanya kalau terjadi ain, tiba-tiba anak itu sakit umpamanya. Kalau kita perhatikan kadang tadi kelihatan ada orang yang perhatikan dan sebagainya. Ya, disebutkan di sini di Qaul Mufid oleh Syaikh Utsaimin di halaman 107. Al-ain, ya, ain itu adalah dari pandangan mata. Seseorang yang dia itu melihat saudaranya mempunyai kemewahan atau mempunyai kenikmatan, maka sepantasnya dia mengatakan apa? Barakallahu. Barakallahu alaik. Atau barakallahu fikum, atau Allah ibarik fikum. Ya, fayam bagi idara'a mayujibuhu ayubarak alaih. Kalau dia melihat saudaranya mempunyai sesuatu yang dia heran padanya, untuk mengucapkan kalimat barakallahu fikum. Ya, liqali Nabi SAW, karena Nabi mengatakan li Amir bin Rabi'ah kepada seorang sahabat, Amir bin Rabi'ah, lama ana Sahal bin Hunayf, ketika dia melihat saudaranya namanya Sahal bin Hunayf. Ya, waktu itu dia mempunyai badan yang bagus, punggungnya putih. Ini punggungnya itu putih, kelihatan waktu itu ketika membuka bajunya. Maka dia merasa takjub, lupa, ya, tidak mengucapkan atau tidak tahu. Disebutkan dalam riwayat, alama yaktul akhahu. Kenapa dia membunuh saudaranya? Idza ra'a ahadukum, apabila salah seorang kalian melihat fi akhihi, di saudaranya, mayujibuhu, dari apa yang dia itu takjub, falyatlu bihi bil barakah, doakanlah dengan barokah. Itu hendaknya. Ada saudara kita punya motor yang baru atau mobil yang baru, rumah yang bagus atau semisalnya, mengucapkan barakallahu bikum, ya, atau barakallahu alaika, demikian. Ini seperti itu. Kadang enggak sengaja ya, atau mungkin sebagian memang jelek, hasad dan sebagainya. Oleh karena itu Nabi menegur kepada Amir bin Rabi'ah. Karena waktu itu Sahal bin Hunayf langsung jatuh. Ayat yakni Isa'ul Tamim mengatakan untuk mengucapkan barakallahu alaik. Kalau sudah terjadi seperti itu, ya kita perhatikan tidak ada di situ sakit sebelumnya, tidak ada ini dan itu, tiba-tiba anaknya langsung jatuh, atau lumpuh atau yang semisalnya, maka di situ ada beberapa pengobatan. Disebutkan di sini oleh Syaikhul Utsaimin di antaranya tadi dengan membaca dengan ruqyah, ya. Qira'ah minal ain mufidah. Dibacakan Al-Qur'an untuk orang yang terkena ain tadi itu bermanfaat. Yang lainnya adalah wa yusta'mal. Ya, ini bisa ditulis atau terkena ain yang pertama tadi, dibacakan Al-Qur'an yang kedua, wa yusta'mal lil ain tariqah ukhra ghairu ruqyah. Ada jalan yang lain selain ruqyah. Wa huwa al-istighsal, dimandikan. Yaitu apa? Didatangkan orang yang melihatnya. Atau disebutkan itu kalau dalam suatu masjid atau dalam satu ruangan, semuanya ya disuruh untuk apa? Mencuci. Ya. Ayyuta bil a'in wa yatlubu minhu ayyatawaddu, diminta untuk berwudu. Ya. Tsumma yuqad min ma tanathara minal ma', kemudian diambil dari bekas air wudu tadi. Semuanya ada di situ. Atau salah seorang yang mungkin kita yakini disuruh untuk berwudu, bekasnya disimpan, diambil. Kemudian yasubu ala musab, kemudian diguyurkan kepada orang yang terkena itu. Wa yusrab minhu, dan diminumkan kepada dia. Ya bra'u binillah, insyaallah sembuh. Ini. Wa hunaka tariqah ukhra, di situ ada jalan yang lain beliau menyebutkan, diambil dari bekasnya, rambutnya atau bajunya, ya, atau bahkan kopiahnya atau sirwalnya, atau bahkan tanah yang dia itu lewat. Wa yusab ala dalika ma' yarishu bihil musab, kemudian dicampur dengan air, kemudian diguyurkan kepada orang yang terkena. Ini demikian. Cara berikutnya demikian disebutkan oleh Syaikhul Utsaimin. Maka seorang kalau sudah terkena seperti itu, dia tempuh jalan-jalan yang di situ diperbolehkan, di antara yang tadi disebutkan. Sampai di sini kita baca buku berikutnya.